Wal muradu bil basharati huna ghairu sa'ri wasinni wadzufri. Ini masih meneruskan penjelasan sebelumnya, yaitu salah satu dari hal-hal yang membatalkan wudu, yaitu bertemunya dua kulit yang berlainan kelamin. Yang dimaksud dengan kulit di sini adalah mengecualikan tiga hal, mengecualikan tiga bagian badan, yaitu rambut, gigi, dan kuku. Jadi seorang laki-laki yang menyentuh gigi perempuan itu hukum wudhunya tidak batal ya. Jadi rambut, gigi, dan kuku. Qala syaikhuna wa ghairu batinil aini. Menurut guru dari pengarang kitab Fathul Mu'in, yang biasanya guru itu yang dimaksud adalah Ibnu Hajar, menurut beliau termasuk pengecualian adalah mata ya, mata bagian dalam pastinya. Wa dzalika liqaulih ta'ala aw lamastum nisa ay lamastum. Hukum ini berdasarkan dari firman Allah dari ayat Al-Qur'an, yaitu ayat aw lamastum nisa, artinya atau di saat kalian menyentuh para perempuan. Yaitu ayat ini menunjukkan bahwa saat ada pertemuan kulit antara dua orang yang berlainan jenis kelamin, maka wudunya batal. Walau syakka halma lamis halma lamas ausarun au basaratun lam yantakit. Ini menjelaskan tentang keraguan ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di beberapa video bahwa setiap keraguan itu tidak bisa memiliki pengaruh hukum apapun. Jadi keraguan itu hukumnya dibuang ya. Masalah apapun kalau membahas tentang keraguan itu pasti keraguannya dibuang. Jadi ini ada permasalahan, ada seseorang yang menyentuh ya, ada seseorang yang menyentuh bagian badan dari lawan jenisnya. Setelah dia menyentuh, dia ragu apakah yang disentuh itu rambut atau kulit ya, apakah yang disentuh itu rambut atau kulit. Kalau rambut tidak batal wudhunya, kalau kulit batal. Keraguan ini hukumnya tidak membatalkan wudhu ya, karena kaidahnya permanen seperti sebelumnya, bahwa keraguan tidak bisa mempengaruhi hukum apapun. Kama lawaqat yaduhu ala basharatin la ya'lamu ahiya basharatu rajulin aw imra'atin. Atau ada contoh lagi, seorang yang kulitnya tertempel dengan kulit orang lain, tetapi dia tidak tahu apakah kulit yang menempelinya itu milik orang laki-laki atau perempuan. Jadi misalkan ada seseorang yang hanya terlihat tangannya saja ya, hanya terlihat jarinya saja misalkan, kemudian jari itu menyentuhnya, tapi yang diketahui hanya jari, jari ini jari laki-laki atau perempuan dia tidak tahu. Itu juga keraguan itu tidak bisa mempengaruhi hukum wudu, dalam arti tidak membatalkan wudu. Aw syakka hal lamasa mahroman aw ajnabiyatan. Atau contoh yang lain atau masalah yang lain adalah seorang yang ragu apakah yang disentuh itu masih ada hubungan mahram atau tidak ya. Jadi yang membatalkan wudu terkhusus bagi orang-orang yang tidak memiliki hubungan mahram dengan kita. Jadi kalau ada orang yang ragu apakah yang disentuh itu kulit mahram atau tidak, maka wudunya tidak batal. Qala syaikhuna fi syarhil ubab, law ahbarahu adlun bilamzi halahu aw binahwi khuruji rihin minhu fi halin naumihi mumakkinan wajaba alaihil akhdu biqaulih. Ada satu keterangan yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar di syarah kitab Al-Ubab, Al-Imdad ya, di kitab beliau syarah Al-Ubab, mengatakan bahwa apabila ada seorang yang adil, ada seorang yang memiliki status adil, dia memberitahu kepada kita, ada seorang adil yang memberitahu kepada kita bahwa kita menyentuh kulit perempuan ya. Maksudnya misalkan saya ya, saya diberitahu oleh orang adil, diberikan informasi oleh orang adil bahwa saya tadi telah menyentuh perempuan. Atau dia memberitahu kepada kita bahwa saya di saat tidur saya mengeluarkan angin, dalam arti saya kentut di saat tidur ya, saya kentut di saat tidur. Walaupun tidur yang saya lakukan itu sudah mumakin, sudah tidur dengan duduk dan menempelkan pantat saya ke tempat duduk saya. Jadi intinya adalah ucapan orang adil itu harus diterima, tidak boleh ditolak. Walaupun andai kata saya yang diberitahu orang adil itu, saya tidak yakin. Saya tidak yakin dengan apa yang diusapkannya. Asalkan yang memberitahukan orang adil, maka informasinya harus diterima. Dalam arti wudu yang saya lakukan ini batal ya. Jadi wudu, hukum wudu bisa batal atas dasar informasi dari orang adil. Bikibarin fihima falanakdo bitalakihima ma'asigorin fihima awfi ahadihima lintifai madin nati syahwah. Jadi syarat bertemunya dua kulit orang yang berbeda kelamin, syarat bisa membatalkan adalah bila keduanya ini sudah dewasa ya. Jadi pertemuan kulit antara dua anak kecil atau antara orang dewasa dan anak kecil ini tidak membatalkan wudu, karena memang tidak ada potensi syahwat, tidak ada potensi nafsu kalau dengan anak kecil. Wal muradu bidzikr man la yustaha urfan goliban. Dan yang dimaksud kecil dan dewasa di dalam bab ini tidak ada ukuran pasti, tetapi ukurannya adalah seseorang yang belum ada nafsu saat memandangnya. Saat lawan jenis, bila kita memandangnya belum ada syahwat, belum ada nafsu, itu masih kategori kecil ya. Dan ini tentunya ukurannya adalah uraf, uraf atau mayoritas orang ya, mayoritas orang yang bisa menilai ini. La talaki basarataihima wallahu a'lamu bishawab.